manis, titik madu dari bunga-bunga yang terindah, yang terindah. Lembut yang terlembut, kata yang kau bisikan hari ini. Hari ini untuk kekal, untuk kekal, kata yang selalu.